السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، والحمد لله، pada sore hari ini Allah tabaraka wa ta'ala masih memberi kemudahan kepada kita untuk melanjutkan kajian rutin di hari-hari bulan Ramadan dari pembahasan kitab Al-Qawaidul Hisan li Tafsir Al-Quran karya Al-Allamah Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Dan kita telah masuki kaidah yang pertama tentang kaifiyatu talaqqi tafsir, tentang cara mengambil ilmu tafsir, sebagaimana yang telah beliau terangkan bahwa apabila seseorang hendak memahami Al-Quran Al-Karim, maka ia harus melalui pintunya, yaitu kaidah-kaidah yang benar yang telah dijelaskan oleh para ulama. Dan mengambil ilmu Al-Quran Al-Karim sebagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka melakukan talaqqi ilmu tafsir langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak melewati 10 ayat hingga mereka mempelajari ilmu sekaligus mereka mengamalkannya dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu ta'ala. Kemudian masih menjelaskan atau melanjutkan faedah yang pertama, kata beliau rahimahullahu ta'ala, faman salaka hadha tariq alladhi salakuhu, barang siapa yang menempuh metode yang telah ditempuh oleh para sahabat dalam mempelajari Al-Quran Al-Karim, wajadda wajtahada fi tadabburi kalamillah, dan dia bersungguh-sungguh untuk mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala. In fataha lahu al-babul a'zab fi ilmi tafsir, maka akan terbuka untuknya pintu yang besar dalam mempelajari ilmu tafsir. Wa qawiyat ma'rifatuhu wa istanarat basiratuhu, dan akan menjadi kuat pengetahuannya dan bersinar ilmu yang dia miliki, karena dia mempelajari ilmu tafsir sebagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum mempelajari Al-Qur'anul Karim. Di sini beliau menekankan tentang pentingnya bagi seorang mukmin untuk mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala. Tadabbur kalamillah, yang itu merupakan tujuan utama diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibaca, untuk difahami makna dan kandungannya, dan ditadabburi lalu kemudian diamalkan. Dalam surah Muhammad pada ayat yang ke-24 Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang pentingnya mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an am ala qulubin aqfalaha. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'anul Karim, ataukah hati-hati mereka yang telah terbelenggu, yang telah terkunci, tidak lagi mampu terbuka untuk memahami dan mentadabburi kalam Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-82 Allah Azza wa Jalla berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an kalau seandainya Al-Qur'an itu datang dari selain Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan menemukan banyak sekali kontradiksi, banyak sekali perselisihan, pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Namun karena firman Allah, kalamullah, sehingga seluruhnya datang dari sumber yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Tidak ada pertentangan antara sebagian firman Allah dengan sebagian firman Allah yang lain. Tidak ada pertentangan antara firman Allah dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab seluruhnya berasal dari sumber yang sama, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal seorang hamba berusaha untuk mentadabburi. Tadabbur kitab Allah merupakan bagian dari mempelajari Al-Qur'anul Karim yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Dan yang terpenting dari mempelajari Al-Qur'anul Karim adalah mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Berusaha memahami maknanya, penafsirannya, lalu kemudian dia mengamalkannya. Al-Imam Al-Ajurri Muhammad ibn Al-Husain rahimahullah taala dalam kitabnya Akhlaqu Ahli Al-Qur'an, ketika beliau menjelaskan tentang pentingnya bagi seorang mukmin mentadabburi firman Allah Azza wa Jal. Kata beliau setelah menyebutkan ayat-ayat Allah, ala tarawna rahimakumullah ila maulakumul karim kaifa yahuthu khalqahu ala ayatadabbaru kalamahu. Tidakkah kalian memperhatikan kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia, bagaimana Allah menganjurkan makhluknya agar mereka mentadabburi firman-Nya. Wa man tadabbara kalamahu 'arafa ar-Rabb 'azza wa jalla. Barang siapa yang mentadabburi firman Allah, maka dia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi cara untuk mengenal Allah, ma'rifatullah, adalah dengan memahami dan mentadabburi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa 'arafa 'azima sultanihi wa qudratihi. Dan dengan mentadabburi ayat Allah, dia akan mengetahui begitu besarnya dan agungnya kekuasaan Allah dan kemahakuasaannya. Wa 'arafa 'azima tafaddulihi 'ala al-mu'minin. Dan dia mengetahui besarnya anugerah yang Allah berikan kepada kaum mukminin. Wa 'arafa ma 'alaihi min fardhi 'ibadatihi. Dan dia mengetahui keutamaan yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada hamba-hambanya untuk melakukan ibadah. Ini semua bisa diketahui dengan apa? Tadabbur kalamillah, mentadabburi firman Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila dia telah mengenal Allah, mengenal keagungan Allah, kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَلْزَمَ نَفْسَهُ الْوَاجِبِ, maka hamba itu pun senantiasa komitmen untuk menjalankan apa yang Allah wajibkan kepadanya. فَحَذِرَ مِمَّا حَذَّرَهُ مَوْلَاهُ الْكَرِيمِ, dan dia berhati-hati, dia menjauhkan diri dari segala hal yang diperingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. وَرَغِبَ فِيمَا رَغَّبَهُ فِيهِ, dan dia semangat untuk melakukan hal-hal yang dianjurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa man kanat hadhihi sifatuhu 'inda tilawatihi lil Qur'an wa 'inda istima'ihi min ghairihi kana al Qur'an lahu shifaa'a. Maka barang siapa yang sifatnya seperti ini ketika dia melantunkan Al-Qur'an, pada saat dia membaca Al-Qur'an Karim, dia membaca dengan tadabbur, atau ketika dia menyimak bacaan orang lain. Ada seseorang membaca, maka dia mendengar, dia menyimak. Maka ini dua cara untuk mengambil manfaat dari Al-Qur'anul Karim. Cara yang pertama, dia membaca secara langsung. Dia membacanya, berusaha memahami maknanya, mentadabburi ayat-ayatnya. Cara yang kedua, dia diam ketika ada seseorang membacakan kepadanya Al-Qur'anul Karim. Ini juga termasuk hal yang dianjurkan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abdullah bin Mas'ud untuk membaca Al-Qur'an dan beliau menyimak. Beliau mendengar. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Qur'anul Karim, maka simaklah dan diamlah kamu. Maka ini dua metode dalam mengambil manfaat dari Al-Qur'anul Karim, membaca secara langsung atau mendengarkan bacaan orang lain sambil dia mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang membaca atau menyimak Al-Qur'anul Karim dengan penuh tadabbur, kata beliau, kana al-Qur'anu lahu shifaa'a. Maka Al-Qur'anul Karim menjadi penyembuh yang akan menyembuhkan berbagai macam penyakit hati yang dia miliki. Fastaghna bila malin, maka dia merasa kaya meskipun dia tidak memiliki harta. Wa 'azza bil 'ashirah, dan dia merasa mulia walaupun dia tidak memiliki kerabat. Wa anisa bima yastawhishu minhu ghairuh, dan dia merasa tenteram, dia merasa nyaman dalam hal-hal yang ketika orang lain merasakan kekhawatiran dan ketakutan. Wa kana hammuhu 'inda tilawati lis-surah idza iftataha mata atta'idhu bima atlu. Dan tujuan utama dia ketika membaca surah dari firman Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mulai membuka ayat-ayat Allah, membacanya dan menyimaknya, maka tujuan utamanya adalah mata atta'idhu bima atlu. Kapan aku mengamalkan nasihat dari apa yang aku baca dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Kapan aku mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah yang aku baca? Walam yakun muraduhu mata akhtimu surah. Bukan tujuan dia ketika membaca Al-Qur'an Karim, kapan aku menamatkan surah ini? Targetnya dalam sehari saya harus menamatkan 2 juz, 3 juz. Dan dia berhasil, dia menamatkan. Tapi apakah dia mengambil manfaat? Iya, tentu dia mendapatkan keutamaan karena dia membaca Al-Qur'an Al-Karim. Namun apakah dia mentadabburi? Dia memahami maknanya, kandungannya, yang dengannya kemudian dia berusaha mengambil pelajaran, mengambil ibrah, mengambil ilmu? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Kata beliau, jangan menjadi tujuan utama seseorang ketika dia membaca Al-Qur'an Al-Karim, kapan aku menamatkan surah ini? Sehingga itu yang menjadi target utamanya, dia baca dengan bacaan yang cepat, ya. Sehingga dia tidak lagi memperhatikan kandungannya. Yang terpenting bagi dia tamat, selesai dia membaca surah ini. Padahal yang paling utama, yang itu merupakan tujuan utama Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Qur'an Karim, kapan aku mengamalkan nasihat yang telah aku baca dari firman Allah Subhanahu wa taala. Wa innama muraduhu mata aqilu 'anillahi al-khitab wa mata azdajir mata a'tabir. Tujuan utama seorang hamba ketika membaca ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, kapan aku bisa memahami apa yang Allah firmankan? Kapan aku bisa meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang aku darinya? Dan kapan aku mengambil ibrah, pelajaran dari ayat-ayat Allah itu? Li'anna tilawatahu lil-Qur'an ibadah wal ibadatu la takunu bighaflah. Sebab seseorang membaca Al-Qur'anul Karim itu berarti dia sedang melakukan ibadah. Dan ibadah itu tidak boleh dilakukan dengan cara kelalaian. Dia membaca tapi dia lalai, tidak memahami kandungannya. Maka ini yang ditekankan oleh Al-Allamah Sa'di rahimahullah ta'ala, bahwa hendaknya dia bersungguh-sungguh untuk mentadaburi kalamullah. Apabila dia mentadaburi firman Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu akan menjadi kunci untuk membuka pemahamannya terhadap Al-Quranul Karim dan tafsir Al-Quranul Karim. Wastaghna bihadihi at-tariqah عن كثرة التكلفات وعن البحوث الخارجية. Dan dia tidak perlu, apabila dia telah menerapkan metode ini, membaca Al-Quran dengan tadabbur, dengan penuh kesungguhan untuk mengamalkan kandungannya, maka dengan metode ini dia tidak memerlukan lagi untuk melakukan berbagai macam cara-cara atau pembahasan-pembahasan di luar Al-Quranul Karim dengan cara-cara yang tidak syar'i. Ingin mempelajari Al-Qur'an Karim, yang dipelajari ilmu kalam, ilmu filsafat. Kata mereka, dengan mempelajari ilmu filsafat seorang akan semakin mampu memahami Al-Qur'an, ayat-ayat Allah. Itu dusta. Seorang tidak akan mungkin bisa memahami Al-Qur'an Karim kecuali dengan metode para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, bukan dengan cara ahlul bid'ah, bukan dengan cara ahlul kalam, ahlul filsafat, dengan cara para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Berbagai macam metode ahlul bid'ah dalam memahami Al-Quran. Kaum Syiah Rafidah punya cara tersendiri dalam menafsirkan Al-Quran Al-Karim sesuai dengan hawa nafsu mereka. ayat-ayat itu difahami. Mereka membaca Al-Quran Karim, tapi mereka menafsirkan Al-Quran berdasarkan pemahaman sesatnya kaum Syiah Rafidhah itu. Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih baqarah. Kata Syiah, yang dimaksud baqarah adalah Aisyah radhiyallahu anha. Na'udzubillah. Kejadian Nabi Allah Musa AS dengan kaumnya diperintahkan untuk menyembelih seekor sapi. Kata mereka yang dimaksud baqarah adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka beriman kepada jibt dan taghut. Kata mereka, jibt adalah Abu Bakar As-Siddiq, taghut adalah Umar. Ma'adallah. Ma'adallah. Hadza buhtanun 'adzim. Cara mereka menafsirkan, ya, sangat jauh dari penafsiran para sahabat, dari pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Atau dengan cara menafsirkan Al-Quran Al-Karim berdasarkan akal semata, bukan berdasarkan naql. Tidak menafsirkan Al-Quran Al-Karim dengan al-azhar, tafsir bil-ma'thur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari para sahabat radhiyallahu anhum, dari tabi'in. Mereka menafsirkan berdasarkan akal mereka sendiri, atau menafsirkan Al-Quran berdasarkan ijaz ilmi, kata mereka. Ya. Ijaz ilmi. Al-Quran Al-Karim ditafsirkan berdasarkan penemuan-penemuan, penelitian-penelitian teknologi. Lalu ayat itu diarahkan kepada apa yang mereka sebut ijaz ilmi. Menafsirkan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim sangat jauh menyimpang dari bimbingan para sahabat, sehingga tidak menambahkan keimanan. Allahul musta'an. Maka penting bagi seorang memahami Al-Qur'an Al-Karim sebagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum memahaminya, mengamalkannya. Maka dia harus bersungguh-sungguh, khususan idza kana qad akhadha min ulumil arabiyyati janiban qawiyyan. Lebih terkhusus lagi apabila dia telah memiliki ilmu tentang bahasa Arab. Dia telah memiliki kekuatan ilmu bahasa Arab, mempelajari ilmu nahwu yang dengannya dia mampu memahami i'rab, mampu mengetahui kedudukan setiap dari kata-kata yang terdapat dalam sebuah kalimat dalam bahasa Arab. Lalu dia mempelajari bahasa Arab, memperluas pemahamannya terhadap al-lughatul arabiyyah. Bukan hanya sekedar belajar ilmu nahwu atau ilmu sharaf, tapi memperluas pemahamannya terhadap bahasa Arab, kata-kata yang terdapat di dalam bahasa Arab. Dia perluas. Mengapa kita dianjurkan mempelajari bahasa Arab? Karena Al-Quran Al-Karim turun dengan bahasa Arab. Maka seorang tidak akan mungkin bisa memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pemahaman yang benar kecuali dengan mengetahui bahasa Arab. Kalau dahulu di masa jahiliyah, kaum musyrikin mereka memahami bahasa Arab, sehingga ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendakwahi mereka, mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam, diperintahkan kepada mereka untuk mengucapkan La ilaha illallah, maka mereka sudah mengetahui konsekuensi dari ucapan ini. Kalau kami mengucapkan La ilaha illallah, itu berarti kami tidak boleh lagi melakukan ibadah kepada berhala-berhala kami. Aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah Muhammad itu hendak menjadikan sekian banyak sesembahan menjadi satu saja? Mereka enggan untuk melakukan itu. Kenapa? Mereka paham apa makna la ilaha illallah, yang menunjukkan bahwa tidak boleh ada satu pun yang disembah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sekarang berapa banyak kaum muslimin yang jahil tentang bahasa Arab, tidak mengerti. Mereka mengucapkan La ilaha illallah, Tapi praktek-praktek kesyirikan juga tidak mereka tinggalkan. Tidak memahami makna La ilaha illallah. Bahkan terkadang mereka melakukan ritual kesyirikan sambil mengucapkan La ilaha illallah. Mengucapkan La ilaha illallah tapi sedang melakukan ritual kesyirikan. Menunjukkan kejahilan tentang bahasa Arab. Maka mempelajari bahasa Arab ini akan menguatkan dan memudahkan baginya untuk mempelajari tafsir Al-Qur'an Karim. Wa kana lahu ilmamun wa ihtimamun bi siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahwalihi ma'a awliyaihi wa a'da'ihi fa inna dhalika akbaru 'aunin 'ala hadzal matlab. Dan dia juga memiliki perhatian untuk mempelajari tentang perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang keadaan-keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para penolongnya dari kalangan para sahabat, demikian pula bersama dengan musuh-musuhnya. Maka ini merupakan cara yang terbesar yang membantu seseorang untuk bisa memahami Al-Qur'anul Karim. Maka di sini beliau tekankan sisi ilmu bahasa Arab, hendaknya seorang mempelajari bahasa Arab. Kemudian yang kedua adalah mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan mempelajari siratul Rasul, dia akan mengetahui kapan ayat itu diturunkan dan bagaimana cara penerapan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang diterapkan dan diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Maka dia pelajari sirah, perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjuangan beliau, dakwah beliau bersama dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Maka ini akan memudahkan seseorang untuk memahami Al-Qur'anul Karim. Sebab mayoritas dari firman-firman Allah Azza wa Jal yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu kebanyakan memiliki sebab nuzul, sebab turun. Bahwa kejadian ini turun berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan ini dan itu. Itu sangat berkaitan erat dengan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah ketika berhijrah misalnya, beliau bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq berusaha meninggalkan kota Makkah dan menghindar dari pengejaran kaum musyrikin yang mereka hendak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyebabkan Rasulullah harus menginap di Bukit Thur misalnya. Beliau menginap di Bukit Thur beberapa malam bersama Abu Bakar As-Siddiq sehingga orang-orang musyrikin mereka sempat mendatangi bukit tersebut dan sempat melewati tempat persembunyian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kalau seandainya salah seorang mereka melihat kebahagiaan kaki mereka, niscaya mereka sudah melihat kami. Akan tetapi di sana ada Allah Subhanahu wa taala. Turun firman Allah Azza wa Jalla memberitakan tentang peristiwa itu. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thani ithnain id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana fa anzala Allah sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha wa ja'ala kalimata alladhina kafaru sufla wa kalimatu Allahi al-'ulya wallahu 'azizun hakim. Apabila kalian tidak memberikan pertolongan kepada Rasulullah, Allah yang akan menolongnya. Ketika orang-orang kafir mengeluarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan salah seorang sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq, ketika keduanya berada di dalam gua yaitu Gua Thur, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq pada saat beliau dalam keadaan ketakutan, jangan sampai tempat persembunyian beliau diketahui oleh orang-orang musyrik, kata Nabi kepada Abu Bakar As-Siddiq, la tahzan innallaha ma'ana, jangan kamu bersedih, Allah bersama kita dan Allah menyelamatkan. Nah, ketika kita mengetahui sejarah, kita memahami dengan mudah, oh maksud dari ayat Allah Subhanahu wa taala kaitannya dengan peristiwa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini, dari kaidah ini yang pertama itu akan berlanjut kepada kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua kata beliau, al-idratu bi'umumil alfadhi la bikhususil asbab. Ini kaidah yang kedua dalam memahami Al-Qur'anul Karim. Al-ibratu bi'umumil alfadh. Yang menjadi barometer untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'anul Karim adalah berdasarkan keumuman lafaznya. La bikhususil asbab. Bukan berdasarkan secara khusus yang berkaitan dengan sebab turunnya firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Makna dari kaidah ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, apabila ada satu ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim, yang ayat itu bersifat umum, lafaznya umum, ya. Namun ayat tersebut turun berkaitan dengan sebuah kejadian khusus, maka jangan dipahami bahwa ayat itu hanya bisa diterapkan pada kejadian sebab turunnya ayat tersebut. Tidak. Namun ayat itu bisa diamalkan dan bisa diterapkan bukan hanya dalam kejadian itu, namun dalam kejadian-kejadian yang semisalnya yang terkandung dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Misalnya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ada seorang lelaki, dia melakukan perbuatan maksiat. Dia pernah datangi seorang wanita, lalu kemudian mencium wanita yang bukan mahramnya. Dan dia menyadari bahwa itu adalah kemaksiatan. Setelah itu dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia menyebutkan tentang perbuatan maksiat yang dia lakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang ini menyampaikan tentang apa yang telah dia lakukan, turun firman Allah Subhanahu wa taala. Aqimis salata tarafa innahar wa zulafan minal laili innal hasanati yudhibna sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Dalam surah Hud pada ayat yang ke-114. Tegakkanlah salat di dua penghujung siang, termasuk padanya kata para ulama salat subuh, salat zuhur dan salatul asr. Wa zulafan minal lail, dan dua salat yang dikerjakan di malam hari, yaitu salatul dua salat dikerjakan di malam hari yaitu salatul maghrib dan salatul isya. Lalu Allah mengatakan innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya amalan-amalan kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Dengan beramal saleh akan menghapuskan perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Itu adalah peringatan bagi orang-orang yang ingin mengambil peringatan tersebut. Nah, turunnya ayat ini berkaitan dengan seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan tentang perbuatan maksiat yang dia lakukan. Turun ayat ini. Ayat ini kita perhatikan bersifat umum. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya amalan kebaikan menghapuskan kesalahan. Ayat ini kan bersifat umum. Siapa saja yang melakukan perbuatan kesalahan, apabila dia memperbanyak amalan soleh, insya Allah itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan yang pernah dia perbuat. Tapi ayat ini turun berkaitan khusus dengan kejadian seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Apakah kemudian kita mengatakan ayat ini tidak bisa diterapkan kepada yang lain? Ayat ini khusus berkaitan dengan pemuda yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang telah melakukan perbuatan kemaksiatan, maka turun ayat bahwa hendaknya engkau melakukan ibadah, kerjakanlah salat dan lakukan amalan kebaikan, kebaikan itu menghapuskan kesalahan. Tidak terkhusus pada pemuda tersebut, namun bersifat umum siapa saja yang pernah melakukan kesalahan, yang terjatuh ke dalam perbuatan dosa, selama itu bukan dosa besar yang harus ditebus dengan taubat, maka dengan memperbanyak amal saleh akan menghapuskan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Nah, oleh karena itu ketika ayat ini turun, orang ini pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan ali hadhihi, wahai Rasulullah, apakah ayat ini khusus untuk aku, tidak kepada yang lain? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liman amila biha min ummati. Bagi siapa saja yang mengamalkan ayat ini dari umatku, tidak bersifat khusus untuk kamu. Dalam riwayat Imam Bukhari yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan li jami'i ummati kullihim, untuk seluruh umatku, tidak terkhusus kepada lelaki tersebut. Jadi ini makna dari kaidah ini, al ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, yang menjadi barometer untuk memahami Al-Qur'an Karim adalah berdasarkan keumuman lafaz. Berdasarkan keumuman lafaz. Fahami ayat itu secara umum. Ketika ayat tersebut turun berkaitan dengan satu kejadian, maka ayat itu tidak hanya dikhususkan pada kejadian turunnya ayat itu. Bisa difahami? Ya, insyaallah bisa difahami. Maka ini kaidah yang sangat bermanfaat. Ya. Jangan sampai kemudian ada orang yang mengatakan ayat itu kan berkaitan dengan apa yang terjadi di zaman sahabat, gak bisa diterapkan sekarang. Kamu jangan berdalil dengan ayat itu. Ayat ini khusus terjadi di zaman sahabat. Kamu jangan mengamal, kamu jangan memahami bahwa ayat itu bisa diterapkan di zaman sekarang. Ini pemahaman yang batin. Karena kita memahami Al-Qur'an Karim berdasarkan keumuman lafaz. Kata beliau rahimahullah, wa hadhihi al-qa'idatu nafi'atun jiddan. Kaidah ini sangat bermanfaat. Bi mura'atiha yahsulu lil 'abdi khairun katsir wa 'ilmun ghazir. Dengan memperhatikan kaidah ini akan menghasilkan untuk seorang hamba kebaikan yang banyak dan ilmu yang melimpah. Wa bi ihmaliha wa 'adami mulahadhatiha yafutuhu 'ilmun katsir wa yaqa'u al-ghalat wal irtibakul khatir. Dan dengan menelantarkan, melalaikan untuk memahami kaidah ini, tidak memperhatikannya, menyebabkan dia akan meninggalkan ilmu yang banyak dan dia akan terjatuh dalam berbagai macam kekeliruan dan kesalahan. Lalu kata beliau, wa hadzal aslu ittafaqa 'alaihi al-muhaqqiquna min ahli al-usul wa ghairihim. Bahwa kaidah ini adalah kaidah yang telah disepakati oleh para ulama, para ahli tahqiq dari kalangan ahli al-usul dan selain mereka. Famata ra'aita al-qa'idah haqqa ar-ri'ayah wa 'arafta anna ma qalahu al-mufassirun min asbab an-nuzul innama huwa 'ala sabil al-mithal li tawdih al-alfaz wa laysat ma'ani al-alfaz wal ayat maghsuratan 'alayha. Maka ketika engkau memahami kaidah ini dengan sebenar-benarnya pemahaman, dan engkau mengetahui bahwa apa yang disebutkan oleh para ulama tafsir ketika mereka menyebutkan tentang sebab-sebab turunnya satu ayat itu hanya sebagai sebuah permisalan untuk memperjelas lafaz-lafaz yang terkandung di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan bukanlah makna dari ayat tersebut hanya dikhususkan pada kejadian yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika mereka mengatakan ayat ini turun berkaitan dengan ini dan itu, bukan berarti bahwa ayat ini khusus diterapkan pada kejadian itu saja. Oleh karena itu, masih saja para sahabat mereka berdalil dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk kejadian-kejadian yang terjadi di masa mendatang setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau memerangi kelompok Khawarij di masanya. Beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Kahfi, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'malan alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah, maukah kami kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang paling merugi amalannya, yaitu mereka yang sesat dalam melakukan amalan di dunia dalam keadaan mereka menyangka bahwa mereka adalah orang yang paling baik dalam beramal. Mereka sesat dalam beramal, menyimpang dalam amalan mereka. Apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala? Ayat ini turun berkaitan dengan kelompok Khawarij. Padahal ketika ayat ini turun di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, di masa Rasulullah belum ada kelompok Khawarij. Namun beliau menerapkan dan menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala ini berdasarkan keumuman lafaznya. Maukah kami beritakan kepada kalian orang-orang yang paling merugi amalannya, yaitu orang-orang yang sesat dalam beramal. Kelompok Khawarij amalannya sesat. Perbuatan mereka menyimpang dalam keadaan mereka menyangka bahwa mereka melakukan amalan saleh. Tepat untuk diterapkan kepada mereka. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Jadi ayat itu tidak terfokus pada kejadian di saat turunnya ayat itu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manfaat dari memahami kaidah ini ikhwan, bahwa setiap lafaz umum yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya seorang mukmin untuk memperhatikan kandungan ayat itu. Boleh jadi ayat itu berkaitan dengan dirinya. Boleh jadi ayat itu berkaitan dengan kehidupan yang ada di sekitarnya. Berkaitan dengan tetangganya, berkaitan dengan kaum muslimin secara umum, termasuk dia di dalamnya. Oleh karenanya ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhd dari Mis'ar. Beliau mengatakan, telah memberitakan padaku Aun dan Ma'an atau salah satunya, bahwa ada seorang lelaki datang kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Orang ini mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, "I'had ilayya." Berikanlah wasiat kepadaku. Berilah nasihat kepadaku. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Idza sami'ta Allah Ta'ala yaqulu ya ayyuhalladzina amanu fa'ir'iha sam'ak fa innahu khairun ya'muru bihi aw sharrun yanha 'anhu." Apabila engkau mendengarkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman, "fa'ir'iha sam'ak," maka hendaknya engkau fokuskan pendengaranmu apa yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat itu. Kamu ingin termasuk bagian dari kaum mukminin enggak? Kalau kamu ingin termasuk bagian dari kaum mukminin, dengarkan ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu, itu berarti Allah Subhanahu wa taala memanggil kaum mukminin, kamu termasuk mukmin enggak? Kamu beriman dengan ayat-ayat Allah atau tidak? Mendengarkan firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu," lalu kemudian kita tidak memperhatikannya. "Fa'ir'iha sam'ak," fokuskan pendengaranmu, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika engkau mendengarkan ayat Allah dilantunkan, "Wahai orang-orang yang beriman, Mengapa demikian? Karena sesungguhnya itu adalah kebaikan yang Allah perintahkan, atau merupakan kejahatan yang Allah Subhanahu wa taala larang darinya. Ayat ini bersifat umum. Meskipun ayat ini turun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang orang-orang beriman pada saat itu adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Namun ayat ini bukan dikhususkan untuk para sahabat. Siapa saja kita merasa diri termasuk dari kaum mukminin, dengarkan ayat ini. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala di dalamnya? Ataukah larangan yang Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya darinya? Dengarkan, fokus, simak ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Oleh karena itu, kata beliau, walihada kanat ma'rifatu huduri ma anzalallahu ala rasulihi asla kullil khairi wal falah, wal jahlu bidhalika asla kullil syarri wal khusran. Oleh karena itu, mengenal, mengetahui batasan-batasan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasulnya, ini adalah merupakan inti dari seluruh kebaikan dan keberhasilan. Bodoh tentang hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan inti dari seluruh kejahatan dan kerugian. Fa mura'atu hadhihi alqa'idah akbaru 'aunin 'ala ma'rifati hudud ma anzalallahu ala rasulihi wal qiyam biha. Maka memperhatikan dan mempelajari kaidah ini merupakan perkara yang terbesar yang akan membantu seorang hamba untuk memahami batasan-batasan syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sehingga itu memudahkan baginya untuk menegakkan dan mengamalkannya. Dengan memahami kaidah ini, bahwa yang menjadi barometer adalah keumuman lafaz, bukan berkaitan dengan kekhususan sebab turunnya ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Contoh yang lain dalam penerapan kaidah ini, dalam surah Al-Baqarah ayat 174 dan 175. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi tsamanan qalila, ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullah yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim." أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari Alkitab dan mereka membelinya dengan harga yang sedikit, dengan nilai yang sedikit untuk mendapatkan dunia, mereka berani menyembunyikan apa yang mereka ketahui dari firman Allah Subhanahu wa taala dan kebenaran. Diterangkan oleh para ulama, diantaranya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, mereka mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sifat-sifatnya itu seperti mereka mengenal anak-anak kandung mereka sendiri. Mereka mengetahui, mereka membaca kitab Taurat yang di dalamnya menjelaskan tentang ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus di akhir zaman. Namun mereka sembunyikan apa yang Allah turunkan itu. Untuk apa? Untuk mendapatkan dunia. Mereka tidak ingin jamaahnya itu lari meninggalkannya. Mereka tidak ingin ada seorang nabi yang diutus dari selain Bani Israel. Dalam keadaan mereka mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifat-sifatnya yang beliau berasal dari bangsa Arab, bukan dari Bani Israel. Hasad menyebabkan mereka enggan untuk beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka menyembunyikan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka ketahui dalam kitab Taurat. Turun ayat ini menjelaskan tentang kesesatan mereka. Perbuatan mereka menyembunyikan kebenaran. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari Alkitab, yaitu tentang sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka membelinya dengan nilai yang sedikit dari dunia. Ulaika ma yakuluna fi butunihim illa an-nar. Maka mereka itu tidaklah mereka memakan dan mereka masukkan ke dalam perut-perut mereka kecuali api neraka. Wala yukallimuhumullah yaumul qiyamah. Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada yaumul qiyamah. Allah tidak akan menyucikan mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Mereka adalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan hidayah, azab dengan ampunan. Begitu sabarnya mereka untuk dilemparkan dan disiksa di dalam api neraka. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat ini menjelaskan tentang perbuatan orang-orang Yahudi. Namun apakah ayat ini khusus menjelaskan tentang mereka saja? Kata para ulama tidak. Kembali kepada keumuman lafaz. Siapa saja yang mengetahui kebenaran, dia mengetahui kebenaran. Dia mengetahui ayat Allah. Dia mengetahui hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Namun dia sembunyikan. Dia tidak ingin menjelaskannya kepada manusia. Kenapa? Takut dia hilang kedudukan. Takut dia kehilangan dunia yang selama ini dia dapatkan. Sehingga dia lebih rela untuk meraih dunia yang fana ini, nilai yang sangat sedikit, lalu kemudian dia pun menjual kesesatan, dia menjual hidayah, menyerahkan kepada yang lain. Dia lebih memilih kesesatan untuk dirinya. Maka siapa saja yang seperti ini keadaannya dari kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka termasuk ke dalam ayat ini yang diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa mereka tidak memakan dari hasil apa yang telah mereka perbuat itu kecuali api neraka. Allah tidak akan mengajak berbicara mereka pada yaumul qiyamah. Allah tidak akan menyucikan mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Bersifat umum. Mengetahui kebenaran tapi tidak menyampaikan kebenaran. Disembunyikan kebenaran itu. Dia tidak mengamalkannya. Ini sifat al-Yahud yang dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Maghdubu alaihim. Berbeda halnya dengan kaum Nasara. Nasara beramal tanpa ilmu. Yahudi tidak mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui. Oleh karenanya Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, beliau mengatakan, man fasada min ulama'ina fafihim syibhun min al-yahud, wa man fasada min ubbadina fafihim syibhun minan nasara. Siapa yang rusak dari kalangan umat, ulama'nya umat ini, maka mereka menyerupai Yahudi. Mereka punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Kebenaran disembunyikan. Yang disampaikan pada umat adalah kesesatan. Dalam keadaan dia mengetahui itu adalah kesesatan untuk meraih dunia. Maka siapa yang rusak dari kalangan ulama umat ini, maka mereka menyerupai Yahudi. Dan siapa yang rusak dari kalangan ahli ibadahnya umat ini, maka mereka menyerupai kaum Nasara. Jadi ayat ini tidak terkhusus kepada orang Yahudi saja. Siapa saja yang memiliki sifat yang sama seperti sifat Yahudi, maka mereka terkena hukum yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh ayat yang lain. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-171. Allah azza wa jalla berfirman, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahlul kitab, jangan kalian ghulu, berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil siapa? Ahlul Kitab. Penyebutan Ahlul Kitab untuk siapa? Yahudi dan Nasara. Yahudi dan Nasara. Diterangkan oleh Al-Qurtubi rahimahullah taala dalam tafsirnya, wa ya'ni bidzalika fima dzakarahu al-mufassirun غلو اليهود في عيسى حتى قذفوا مريم وغلو النصارى فيه حتى جعلوه ربا فالإفراط والتقصير كله سيئة وكفر ولذلك قال مطرف ابن عبد الله الحسنة بين سيئتين. Yang dimaksud ayat ini sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama tafsir adalah berkaitan dengan dua golongan Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasara. Yahudi, mereka berlebih-lebihan melampaui batas dalam memperlakukan Isa bin Maryam alaihimassalam, sehingga mereka menuduh bahwa Maryam telah melakukan perbuatan mesum, dan mereka menuduh Isa alaihissalam adalah anak dari hasil perzinaan. Ini sikap ghulu, berlebih-lebihan orang-orang Yahudi. Sebaliknya Nasara, wa ghuluwan Nasara fihi, kaum Nasara yang berlebih-lebihan dalam menyikapi Isa alaihissalam, hatta ja'aluhu rabban, hingga mereka mengangkat Isa sebagai Rab, sebagai sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Sini Yahudi, di sini Nasara. Yahudi mereka terjatuh ke dalam tafrid, berlebih-lebihan hingga mereka merendahkan, melecehkan, menghina Isa alaihissalam dan merendahkan kedudukan ibunya. Di satu sisi An-Nasara yang berlebihan dalam mengangkat kedudukan Isa hingga menjadikannya sebagai sesembahan dari selain Allah. Kedua-duanya penyimpangan. Ya. Kata beliau, fal ifrat wat taqsir kulluhu sayyi'atun wa kufrun. Maka kedua perkara yang mereka lakukan, Nasara yang berlebihan mengangkatnya dan kaum Yahudi yang berlebihan dalam merendahkannya, semuanya adalah keburukan dan kekufuran. Oleh karena itu berkata Mutarrif bin Abdullah rahimahullah, al-hasanatu baina sayyi'atain, kebaikan itu berada di antara dua keburukan, buruknya kaum Nasara dan buruknya kaum Yahudi. Kebaikan berada di pertengahan. Tidak merendahkan Isa alaihissalam, meyakini beliau sebagai Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala, meyakini Maryam alaihissalam sebagai seorang wanita suci yang Allah Azza wa Jal telah menghendaki lahirnya Isa alaihissalam tanpa melalui proses pernikahan dengan izin Allah. Inna mathala Isa inda Allah kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Perumpamaan diciptakannya Isa alaihissalam seperti Adam alaihissalam. Adam diciptakan oleh Allah tanpa orang tua. Allah mengatakan kun fayakun, terjadilah maka terjadi apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini terlihat lafaznya khusus terhadap Ahlul Kitab. Namun kata para ulama, ayat ini bersifat umum. Larangan untuk berlebih-lebihan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini bukan hanya diarahkan kepada Yahudi dan Nasara, tapi juga dari kalangan umat ini. Siapa yang berlebih-lebihan? Barang siapa yang bersikap ghulu di dalam mengamalkan Islam, maka mereka memiliki bagian dari firman Allah Subhanahu wa taala ini. Sebab dari kalangan umat ini ada yang mengikuti langkah Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasara, mengikuti cara-cara mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tattabi'unna sanana man kana qablakum." Kalian pasti akan mengikuti langkah orang-orang sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasara. Di antaranya adalah sikap ghulu, berlebih-lebihan. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iyyakum wal ghuluw fid din fa innama halaka man kana qablakum al-ghulu fid din. Hendaknya kalian menjauhi sikap al-ghulu, berlebihan di dalam agama ini, karena sesungguhnya halaka man kana qablakum bil ghulu fid din, telah binasa orang-orang sebelum kalian disebabkan karena mereka bersikap ghulu, berlebihan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan ini itu berkaitan dengan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin melontar jamrah, maka beliau meminta sahabat untuk mengumpulkan kerikil yang beliau gunakan untuk melontar jamrah dalam menunaikan ibadah haji. Ya. Setelah dipungutkan oleh sebagian sahabat dan diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerikil kecil, beliau mengatakan bimithli hadza farmu, seperti inilah kalian nanti menggunakannya untuk melontar jamrah, seperti ini, jangan besar. Ya. Iyyakumul ghulu, jauhilah sikap ghulu. Kalau kamu mengambil batu yang kamu gunakan untuk melontar jamrah misalnya yang besar dengan keyakinan bahwa saya kan lempar syaitan, saya kan melempar syaitan katanya. Ya. Semakin besar semakin cepat matinya syaitan. Dalam pemahaman sekian banyak kaum muslim pemahamannya demikian. Iya, kalau yang kena itu batu di situ langsung masuk ke lubang dari jamrah itu. Kalau kena kepala orang dari kejauhan dia sudah saking semangatnya dia lempar kena kepala orang yang ada di depannya, memudaratkan orang lain. Walhasil ma'asyar ikhwan rahimakumullah, ini kaidah yang sangat bermanfaat sekali, bahwa ketika kita membaca Al-Quran Al-Karim, baca, pahami ayat itu secara umum. Ayat ini menjelaskan tentang satu perintah atau satu larangan. Jangan selalu difahami bahwa ayat itu khusus hanya terjadi apa yang terjadi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak. Ini akan memudahkan bagi kita bahwa kalaupun kita tidak mengerti tentang sebab turunnya ayat, maka pahami bahwa ayat itu juga berkaitan dengan diri kita. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina." Jangan kalian mendekati perbuatan zina. Ayat ini turun di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, di masa para sahabat. Meskipun kamu tidak mengetahui sebab turunnya ayat ini, pahami secara umum bahwa kamu pun dilarang untuk mendekati perbuatan zina. Kamu dilarang. Jangan kamu mendekatinya. Jangan kamu mengatakan ayat ini khusus turun berkaitan dengan apa yang terjadi zaman sahabat. Tidak. Ayat itu bersifat umum karena lafaznya umum. Karena lafaznya bersifat umum. Apabila kita memahami kaidah ini, maka kita akan memahami sekian banyak dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bahwa ayat itu bersifat umum, bisa diterapkan di mana saja dan kapan saja. Ini telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa Al-Qur'anul Karim tidak usang dimakan zaman. Dia bisa diterapkan kapan saja dan di mana saja. Walaupun zaman ini berubah, terjadi perkembangan teknologi, kemajuan, peradaban, Al-Quranul Karim tetap bisa diterapkan kapan saja dan di mana saja. Hukum yang mana saja bisa diterapkan, termasuk hukum rajam bagi seorang pelaku zina dan dia muhsan. Hukum potong tangan bagi seorang pencuri. Ada yang mengatakan wah itu kan zaman dulu itu. Ya. Zaman itu, zaman Rasulullah itu kan peradaban belum maju. Sekarang berbeda, tidak bisa diterapkan. Nah, terus gimana kalau ada seorang pencuri? Ya masukkan penjara, ya, divonis penjara 15 tahun misalnya, karena melakukan tindakan korupsi. Korupsi, ya pencuri, maksudnya pencuri, sariqah, mencuri uang milik orang lain yang bukan haknya. Di penjara 15 tahun. Di dalam penjara dia berkelakuan baik. Akhirnya dipotong. Potong tahanan. Di penjara pun kadang-kadang ada nego dengan dengan sipirnya, ya, bisa keluar, yang penting punya duit, misalnya, bisa keluar kemana, ya, pulang ke rumah, ya, malam hari, ba'dal fajr masuk penjara lagi, ba'dal isya boleh keluar lagi, tergantung negosiasinya, misalnya seperti itu. Akhirnya tidak memberi efek jera. Orang yang mencuri, ketika diri masukkan dalam penjara, pikiran dia, saya makan juga kok di penjara, saya juga bisa melanjutkan bisnis saya dalam penjara, ya. Bahkan dia aman dari ancaman orang-orang yang hendak mengancamnya. Aman dia di penjara, dijaga. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, coba diterapkan hukum Islam, potong tangannya. Wah, ketakutan para koruptor itu. Iya kan? Potong tangan. Seorang melakukan perbuatan zina, dihukum paling berapa tahun. Itu pun kalau dipaksa. Kalau suka sama suka, walaupun zina, tidak ada hukumnya. Hah? Allahu musta'an. Akhirnya menyebar kejahatan, perbuatan zina, kemaksiatan, merajalela. Allahu musta'an. Apa hukum seorang perusak? Hah? Melakukan pengrusakan di muka bumi, melakukan tindakan-tindakan teror. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ard. Balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, berjalan di muka bumi dengan melakukan pengrusakan, mereka itu dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara berselisih atau diasingkan dari permukaan bumi. Itulah balasan bagi mereka, hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang melakukan tindakan teror, ya, hukumnya ya masuk penjara. Nah, masuk penjara sekian tahun, gak kapok dia. Di penjara pun dia bisa melakukan tindakan teror. Terapkan agama Allah Subhanahu wa taala, hukum Allah Azza wa Jalla. Ya. Dengan menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala akan membuat efek jera. Ya. Akan membuat efek jera. Akan mereka akan mengambil perhitungan yang yakni berkali-kali mereka akan memikirkan sebelum mereka berbuat. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Seorang melakukan tindakan pengrusakan seperti halnya al-Uraniyun di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka mendatangi seorang pengembala, mereka bunuh pengembala itu, lalu mereka rampas unta-untanya, mereka bawa lari, maka dikejar oleh para sahabat. Ketika mereka ditemukan, maka matanya dicungkil, disebabkan karena mereka mencungkil mata pengembala itu, dan tangan dan kakinya dipotong oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dijemur di terik matahari. Mereka kehausan, tidak diberikan air minum sampai mereka mati. Kalau orang sekarang menulis, ngeri hukumannya. Memang harus begitu, ya. Kalau tidak diterapkan hukum Allah Subhanahu wa taala, ya kapan kapoknya gitu. Kapan kapoknya? Enggak kapok-kapok akhirnya. Ini ma'asyarul ikhwan rahimakumullah. Saya kira ini ikhwan yang kita pelajari pada pertemuan kita di sore hari ini, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Insyaallah kita lanjutkan ke kaidah yang ketiga pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.